بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله عزكم الله Di sore hari ini kita akan membahas salah satu di antara rukun iman yang enam yang banyak disalahfahami oleh kaum muslimin, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang mengingkari rukun iman yang keenam ini, yaitu iman kepada takdir. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa iman kepada takdir ini termasuk di antara salah satu dari rukun iman yang enam yang didasarkan kepada nas Al-Qur'an, juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, pertama surah Al-Qamar ayat ke-49, Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna kullu syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdirnya masing-masing. Juga di dalam salah satu ayat yang terdapat dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali semua terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa orang yang beriman kepada Allah, berarti Allah telah memberikan petunjuk kepada hatinya. Itu di antara sekian banyak ayat yang menjelaskan tentang adanya takdir. Adapun hadis, hadis juga banyak yang menjelaskan tentang adanya takdir. Yang pertama, sebuah hadis tentang kedatangan malaikat Jibril alaihi salam berupa seorang laki-laki yang datang dengan memakai pakaian yang amat putih dengan rambut yang amat hitam. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tidak terlihat bekas-bekas safar pada dirinya, tapi tak seorang pun di antara para sahabat yang mengenalnya. Lalu dia menyandarkan dua pahanya ke atas dua paha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dua tangannya pun diletakkan di atas dua kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, "Akhbirni anil Islam." Dijawab. Kemudian akhbirni anil iman. Ketika menjelaskan tentang iman ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, kemudian wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, dan hari akhir juga engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Selain itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis yang panjang, beliau katakan, al-mu'minu al-qawiyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if. Wa fi kullin khairun. Setelah itu beliau katakan, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jizan. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'tu kadha lakana kadha wa kadha. Walakin qul qaddarallah wa masya'a fa'al. Fa inna law taftahu 'amala syaitan. Kata beliau, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kata Syekh Al-Utsaimin ketika menjelaskan ini, maksud kuatnya orang mukmin di sini bukan kuat fisik, tapi kuat iman. Kecuali kalau kekuatan fisik itu bisa menunjang iman. Umpamanya karena fisiknya kuat, dia tahan berjam-jam melakukan sholat, melakukan saum sesering mungkin, melakukan umpamanya bacaan Al-Quran dan jihad, amar ma'ruf nahi munkar dan seterusnya. Maka kekuatan fisik ini ya dianggap lebih baik daripada lemahnya, karena menunjang ibadah. Sebaliknya kalau lemah, justru menjadi penghambat ibadah. Mau bangun malam kena angin sedikit, batuk. Mau saum Senin Kamis atau yang sunnah, jangankan yang sunnah, yang fardu, mah gak bisa. Setiap 5 menit harus ngemil umpamanya. Mau amar ma'ruf nahi munkar, ada akhwat yang pakai jilbab diganggu orang, marah langsung, gemeter langsung jatuh karena lemahnya. Nah, kelemahan fisik seperti ini ya dianggap lebih jelek. Tapi lemah dan kuat fisik tanpa ditunjang dengan kuat dan lemahnya iman, itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Bahkan kekuatan fisik yang tidak ditunjang dengan kekuatan iman bisa berbahaya. Kekuatan fisiknya bisa dia gunakan untuk kejahatan, untuk kezaliman, untuk kemaksiatan, dan yang sebangsanya. Oleh karena itu, yang lebih utama, yang dimaksud kekuatan yang dianggap lebih baik di sisi Allah adalah kekuatan iman. Tapi wa fi kullin khairun, di dalam kedua-duanya ada kebaikan. Dalam kuatnya iman ada kebaikan, dalam lemahnya iman pun ada kebaikan, sekalipun kadar kebaikannya tentu saja berbeda. Selama ada iman dalam dirinya, tetap di sana ada kebaikan, selemah apapun iman itu. Setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'u, bersungguh-sungguhlah kamu untuk meraih apa yang manfaat bagimu. Wasta'in billahi wa la ta'jizan, dan minta tolonglah kamu kepada Allah dan janganlah kamu lemah. Maksud jangan lemah artinya la taf'al fi'la ad-du'afa atau al-ajiz min at-takassul. Maksud janganlah kamu lemah bukan berarti lemah badan. Setelah kita melakukan aktivitas yang berat, ini sesuatu yang tidak mungkin dihindari. Kita lari, kemudian lemes kan? atau olahraga berat lalu lemah. Saya ada hadis jangan kamu lemah. Bukan itu. Itu enggak bisa dihindari. Atau sakit kemudian lemah. Tapi maksudnya jangan kamu lakukan perbuatan atau sikap seperti sikap dan perbuatan yang dimiliki oleh orang lemah, berupa sifat malas, berupa sikap apatis, kemudian putus asa dan yang sejenisnya. Jangan kamu malas, jangan kamu pesimis, apatis dan hal-hal yang semakna dengan itu. Ini makna wala ta'jizan. Setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang ada kaitannya dengan bahasan kita tentang takdir. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Kalau kamu ditimpa suatu musibah, jangan kamu katakan, oh seandainya tadi saya melakukan gini, maka pasti akan terjadi begini. Jangan. Tapi katakanlah qaddarullah, ini semua takdir Allah. Maksudnya qaddarullah itu ada dua makna, bisa dibaca qaddarullah, biqaddarullah, bisa juga dibaca qadarullahi. Kalau qadarullahi maksudnya hadza qadarullah, ini adalah sudah takdir Allah. Kalau dibaca qaddarullah berarti Allah telah mentakdirkan hal ini. Wa masya'a fa'am, dan apa saja yang Allah kehendaki pasti dia lakukan. Kenapa tidak boleh mengatakan lau? Mananya lau itu seandainya. Oh seandainya tadi saya begini pasti begini. Enggak boleh. Karena apa? Fa innal lau taftahu amal syaitan. Karena lau itu bisa membuka amalan syaitan. Ini tidak mutlak ya. Tidak semua kata-kata lau terlarang, tidak. Sebab dalam Al-Quran juga banyak. Walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Kan ada ayat. Seandainya kami menghendaki, pasti akan kami berikan setiap jiwa itu hidayah. Semua dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Nabi SAW menyatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, pasti Abu Thalib ini akan menjadi keraknya neraka, akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Kenapa bisa demikian? Di satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita menggunakan kata-kata lau. Di hadis lain beliau sendiri mengucapkan kata-kata lau. Di ayat sendiri banyak kata-kata lau. Bukankah ini ta'aruf? Ta'aruf itu kontradiksi. Tidak. Sebab dirinci oleh para ulama, di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, lau yang terlarang adalah lau, dikebut sedikit, terlalu panjang. Pertama, apabila i'tirad kepada takdir. I'tirad terhadap takdir itu menggugat, memprotes takdir apa yang sudah terjadi, yang tidak mungkin bisa diulang kembali. Seperti tadi umpamanya ya, ikhwan mau ke sini, mau ke daurah, agak ragu sih mau ke daurah, teh ikut jangan, ah ikut aja. Di jalan ketabrak becak, lalu dia umpamanya berkata, aduh coba seandainya saya tidak jadi ikut daurah maka gak akan ketabrak becak. Ini kan sudah terjadi. Tapi dia katakan begitu, ini yang tidak boleh. Ini yang dalam hadis, lau la taqul lau anni fa'tu kadza la kana kadza wa kadza. Seandainya tadi saya melakukan gini-gini, pasti tidak akan begini. Ini yang tidak boleh. Karena apa? Karena itu menggugat, memprotes kejadian yang sudah terjadi, yang sudah ditakdirkan oleh Allah, yang tidak mungkin diulang kembali, diputar ulang kayak di film, enggak mungkin. Tetapi itu sudah terjadi. Tapi kita harus mengatakan qaddarallah wa masya'a fa'al. Ini semua sudah menjadi takdir Allah. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kedua, i'tirad ala syar'i. Kalau lau itu digunakan untuk menggugat syariat, memprotes syariat. Seperti kita mengatakan, oh seandainya saum itu dua kali lah dalam setahun, tidak hanya Ramadan, nanti Muharram juga saum lagi, pasti semarak. Seandainya Allah membolehkan nikah dengan 10 akhwat, pasti. Atau seandainya Allah tuh tidak hanya membolehkan, wajib bagi kaum muslimin kamu nikah 4, pasti. Nah, seperti itu kan. Ini menggugat syariat. Lau menggunakan kata-kata seandainya untuk menggugat syariat yang tidak mungkin bisa dirubah dan tidak boleh dirubah. Ini termasuk hal yang terlarang. Seandainya sholat itu jangan 5 kali lah, sudah aja 2 kali. Seandainya sholat itu gak perlu ruku, gak perlu sujud, sujadah, sudah aja eling-eling. Itu seandainya yang digunakan untuk menggugat syariat, ini sama sekali tidak boleh. Dan beberapa lagi ya yang tidak bolehnya, terlalu panjang untuk saya ungkapkan. Yang bolehnya ada 2. Pertama, ikhbarul waqi. Pertama, dalam rangka untuk mengabarkan realita kejadian yang sebenarnya tanpa menafikan adanya takdir Allah dalam kejadian itu. Seperti umpamanya kita sedang ada di pinggir kolam. Enggak ada orang lain di sana selain kita, dan ditakdirkan kita ini bisa berenang, jago malah. Tiba-tiba ada anak nyebur. Dalamnya kolam itu 2 meter, si anak cuma 50 cm. Tenggelam kan? Enggak ada yang ada ya orang di sana kecuali kita. Akhirnya kita nyebur, kita tolong dan kita selamatkan. Datang orang-orang. Lalu kita bilang, seandainya saya tidak menyelamatkan dia, mungkin dia mati. Ini boleh. Karena apa? Karena mengabarkan realita yang sebenarnya tanpa menafikan, tanpa meremehkan adanya takdir Allah terhadap kejadian itu. Allah mentakdirkan kita ada di sana, Allah mentakdirkan kita bisa berenang, Allah mentakdirkan si anak nyebur, Allah mentakdirkan kita ingin menolong kemudian menolong dia, dan Allah mentakdirkan selamat. Ini semua memang takdir Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kita hanya mengabarkan kronologis kejadiannya beserta sababiahnya. Seandainya saya tidak menyelamatkan dia, mungkin dia mati. Ini boleh. Dan inilah yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dalam hadisnya, ada yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, pasti Abu Thalib ini akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Itu disebabkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam minta pengampunan dosa kepada Abu Thalib. Mintanya kepada Allah agar Abu Thalib ini diampuni dosanya. Turun ayat yang menegur, enggak boleh seorang nabi atau orang-orang beriman memintakan ampun untuk orang musyrik sekalipun bapak-bapak dan seterusnya kan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta keringanan hukuman siksa, dikabulkan sehingga Abu Thalib yang mestinya berada di tingkatan neraka yang paling bawah karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam diringankan menjadi siksaan teringan berupa diberikan sepasang sendal dari neraka yang begitu dipakai langsung ubun-ubunnya bergejolak di dalam neraka, waliyadzu billah. Nah, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, seandainya bukan karena aku, pasti Abu Thalib ini akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Boleh ikhbarul waqi seperti itu. Kemudian yang kedua yang juga boleh adalah mengangan-angankan, menggunakan kata la untuk mengangan-angankan suatu kebaikan. Seperti contoh, seandainya saya punya uang 1 triliun, pasti saya akan bikin ma'had di setiap kota. Saya akan gaji ustadz-ustadz yang ngajar di sana. Saya akan support dengan uang ikhwan yang mau nikah, akhwatnya juga biar mau, dan seterusnya. Itu angan-angan kebaikan, bikin ma'had, bikin masjid seperti itu. Tapi bukan abas, bukan gurau, Bukan juga istihza mengolok-olok, benar. Aduh, saya ini lihat keprihatinan orang-orang salafin ini gak punya ma'had yang berkualitas. Saya lupa matikan ini. Lalu dia berdoa bersungguh-sungguh dan berusaha sungguh-sungguh untuk memperoleh harta sebanyak-banyak. Dan dia bertekad, saya punya uang sekian, saya akan bikin ma'had, akan bikin mesin. Ini boleh. Dan pahalanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama dengan orang yang benar-benar melakukan demikian. Hadisnya sahih diriwayatkan Imam Muslim, dan ini dipakai hujjah oleh Syekh Al-Utsaimin ketika menjelaskan bolehnya menggunakan kata-kata lau untuk mengangan-angankan suatu kebaikan. Dan seterusnya, saya tidak terangkan semuanya, jenis-jenis lau yang terlarang dan yang dibolehkan. Tetapi hadis ini menunjukkan adanya takdir Allah. Kata Nabi Islam, walakin qul qaddarallahu wa masya'a fa'al. Akan tetapi kamu harus mengatakan, ini semua takdir Allah. Dan apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Dan banyak lagi sebenarnya hadis yang menjadi dalil tentang adanya takdir. Oleh karena itu, tidak ada kemungkinan lain bagi seorang mukmin agar imannya sempurna kecuali wajib meyakini adanya takdir dengan pemahaman yang benar. Dalil-dalilnya banyak, cuma tidak saya jelaskan seluruhnya karena terbatasnya waktu. Lalu bagaimana cara beriman kepada takdir dengan iman yang benar, dengan pemahaman dan pengamalan dan aplikasi yang benar? Iman kepada takdir ada 4 tingkatan yang tidaklah sempurna keimanan seseorang kepada takdir tanpa 4 tingkatan ini. Ini dijelaskan oleh Ibnu Abi Asim di dalam Ma'arijul Qabul. Syekh Shalih Fauzan juga merinci ini di dalam sebuah buku yang berjudul Al-Irsyad ila Tashihil I'tiqad. Syekh Al-Utsaimin juga menjelaskan ini dalam Syarah Usulil Iman. Penjelasan tentang rukun iman. Yang pertama adalah al-imanu bi'ilmillahi azza wa jalla al-muhit bi kulli syai'in minal mawjudat wal ma'dumat wal mumkinat wal mustahilat. Pertama, iman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Baik segala sesuatu itu yang ada ataupun yang tidak ada, yang mungkin ataupun yang mustahil, seluruhnya tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Seluruhnya diketahui, yang gaib ataupun yang nyata, yang besar ataupun yang kecil, yang sedang terjadi, yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi, seluruhnya diketahui oleh Allah. Baik yang terjadi ataupun yang tidak terjadi, dan apabila yang tidak terjadi itu terjadi, Allah tahu bagaimana terjadinya. Itu yang disebut dengan baik mengetahui yang mumkinat ataupun yang mustahilat, yang mustahil, yang tidak mungkin. Allah tahu. Contoh hal yang tidak mungkin umpamanya, manusia bisa terbang tanpa alat apapun, tanpa pesawat terbang, tanpa parasut, tanpa apa-apa. Itu kan mustahil ya. Tapi Allah tahu andai manusia bisa terbang apa yang akan terjadi. Kalau kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Di dalam Al-Quran, salah satunya adalah surah Al-Hasyr ayat 22, dinyatakan, Huwallahu alladhi la ilaha illahu. Alimul ghaibi wasyahada Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, yang mengetahui yang gaib ataupun yang nyata. Juga di dalam surah Saba ayat yang ketiga, Alimul Ghaib, Dialah yang mengetahui yang gaib. Bahkan tidak ada yang tersembunyi mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wala asghar min dzalik wala akbar. Tidak ada yang tersembunyi walaupun sebesar dzarrah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, baik yang kecil ataupun yang besar, seluruhnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, diterima dari Imran bin Husain radhiyallahu an. Kata Imran, qala rajulun ya Rasulullah aya'rifu ahlul jannati min ahlin nar? Ayu'rafu ahlul jannati min ahlin nar? Qala na'am. Qala falima ya'malul 'amilun? Qala kullun ya'malu lima khuliqa lahu aw lima yusira lahu. Kata Imran, ada seorang laki-laki yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah bisa diketahui ahli surga dan ahli neraka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala siapa ahli surga dan siapa ahli neraka. Orang itu bertanya, kalau begitu falima ya'malul 'amilun? Mengapa orang-orang yang beramal itu melakukan amal? Untuk apa? Kalau sudah diketahui ini masuk surga, ini masuk neraka. Kata Nabi SAW, kullun ya'malu lima khuliqalah. Semua orang akan beramal kepada kemana dia diciptakan nantinya, apa ke surga atau ke neraka. Akan beramal sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan untuknya. Akan dimudahkan untuk menuju ke arah sana. Nanti ini akan lebih terfahami pada penjelasan detail di belakang. Bahkan dalam riwayat Muslim, sebuah hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal gulam alladhi qatalahu al-Khidir tubi'a kafir walau asha la arhaqu abawayhi tughyanan wa kufra. Sesungguhnya anak yang dibunuh oleh Khidir pada waktu kisah Nabi Musa AS belajar berguru kepada Khidir, mengikuti gitu kan, jangan bertanya apapun, apapun yang kamu lihat yang saya lakukan jangan memprotes dan bertanya. Ternyata gak tahan Nabi Musa, ada perahu dirusak, ada anak pers dibunuh, kan gitu, protes. Akhirnya nanti di belakang dijelaskan. Nah, ketika menjelaskan kenapa anak itu dibunuh, tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, begitu ketemu langsung dibunuh, mati. Lalu dijelaskan di akhirnya, sesungguhnya anak yang dibunuh oleh Khidir, maka dia ini sudah ditetapkan kalau dibiarkan hidup sampai besar dia akan menjadi kafir. Dan apabila dia dibiarkan hidup, pasti dia akan menyeret kedua orang tuanya untuk berbuat dosa dan untuk melakukan kekufuran juga. Ini menunjukkan Khidir aja tahu apa yang akan terjadi nanti atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan kalau makhluk saja tahu apa yang akan terjadi, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang pasti lebih mengetahui daripada makhluknya. Bahkan dalam sebuah hadis yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, du'iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila janazati sabiin minal ansar. Faqultu ya Rasulullah tuba lahu usfurun min asafiril jannah lam ya'malis su' wa lam yudrikhu. Qala aw ghairu dhalika ya Aisyah, inna Allaha khalaqa lil jannati ahlan khalaqahum laha wa hum fi asalibi aba fi aslabi abaihim wa khalaqa lin nari ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diundang untuk menghadiri atau untuk melayat jenazah seorang anak bangsa Ansor. Ansor itu orang mana ya? Orang Yaman atau orang Kufah? Ansor itu. Atau orang Mekah? Madinah. Oh, Madinah. Pintar. Orang Madinah. Lalu aku bertanya, kata Aisyah, wahai Rasulullah, berbahagialah dia. Dia akan menjadi salah seekor burung yang ada di surga, burung-burung surga. Karena dia belum berbuat kejahatan, bahkan belum mengetahui kejahatan. Masih balita. Kata Nabi SAW, "Au ghairu dzalika ya Aisyah?" Atau belum tentu begitu, hai Aisyah? Karena Allah telah menciptakan penghuni surga bagi surga. Allah menciptakan penghuni surga itu ketika mereka itu masih berada di dalam tulang sulbi bapak-bapak mereka. Jadi ketika kita semua ini belum lahir, masih ada di dalam tulang sulbi bapak-bapak kita, mungkin bapak kita juga belum bertemu sama ibu kita, itu sudah ditentukan apa dia seseorang termasuk kita surga atau ke neraka. Ketika masih berada dalam tulang sulbi bapak-bapak mereka semuanya, itu sudah ditetapkan ke surga atau ke neraka. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah menciptakan surga dan menciptakan penghuninya. Dan Allah menciptakan penghuni surga itu ketika mereka masih berada dalam tulang sulbi bapaknya. Allah juga telah menciptakan neraka dan penghuninya. Allah menciptakan mereka ketika mereka Allah menciptakan mereka untuk menjadi ahli neraka itu ketika mereka masih berada dalam tulang sulbi bapak-bapak mereka. Hadis ini bisa kita lihat di dalam silsilah al-hadis as-sahihah, dan kata Syekh Al-Albani rahimahullah, hadis ini termasuk hadis yang sahih. Dari semua dalil tadi, dan banyak dalil-dalil lain yang tidak mungkin kita ungkapkan, tapi segitu pun cukup, seluruhnya menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang telah terjadi, pasti itu, yang sedang, bahkan yang belum terjadi, yang akan terjadi, seluruhnya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik yang besar ataupun yang kecil, baik yang nyata maupun yang gaib, seluruhnya diketahui. Oleh karena itu wajib kita beriman terhadap ilmu Allah yang seperti itu, dan keimanan kita terhadap ilmu Allah seperti itu termasuk bagian dari keimanan kita kepada takdir. Apa kaitan ilmu Allah seperti itu dengan takdir? Ada nanti kaitannya. Ini belum selesai. Sekarang tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua dari iman kepada takdir. Al-imanu bikitabillahi ta'ala alladhi lam yufarrid fihi min syai'. Kedua, beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menuliskan semua ilmunya itu di dalam lauhul mahfuz yang tidak terlewatkan satu poin pun, satu hal pun dalam catatan tersebut. Jadi semua ilmu-ilmu Allah itu, semua pengetahuan Allah tentang apa yang akan terjadi, tentang yang besar, yang kecil, dan seterusnya, sudah dituliskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam lauhul mahfuz. Ini dijelaskan dalam banyak ayat. Pertama, dalam surah Yasin 12, Allah menyatakan, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu telah kami catatkan di dalam kitab yang nyata. Maksudnya Lauhul Mahfuz. Juga terdapat di dalam surah Al-Hajj ayat ke-70. Kata Allah, alam taro anna allaha ya'lamu ma fis samawati wal ard. Inna dhalika fi kitabin. Inna dhalika ala allahi yasir. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sesungguhnya hal itu sudah tertulis dalam sebuah catatan. Jadi apa yang Allah ketahui tentang apa yang di langit dan yang di bumi sudah Allah tetapkan dalam catatan. Inna dhalika ala Allah yasir. Dan sesungguhnya hal itu amat mudah bagi Allah. Dan banyak ayat-ayat yang lainnya. Adapun hadis tentang masalah ini juga sangat banyak. Pertama, di dalam Sahih Bukhari sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Ali, kunna julusan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu 'audun yunkatu fil ard. وقال ما منكم أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة فقال رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله قال لا اعمل فكل ميسر ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ. Kami sedang duduk-duduk bersama Nabi SAW, kata Ali. Lalu beliau berkata, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dia telah ditetapkan, telah dicatatkan tempat duduknya, apakah di neraka atau di surga. Sudah dicatatkan. Mungkin antum ada yang bertanya, kalau memang sudah dicatatkan, sudah aja gak perlu beramal ya. Kalau saya sudah ditakdirkan masuk surga, mau beramal mau tidak, sudah surga. Kalau sudah ditetapkan masuk neraka, walaupun sholat, jungkal, jumpalik, segala macam juga tetap aja neraka, kan gitu. Mungkin ada yang bertanya begitu. Untuk apa kita beramal? Kita berpikir, kita kira pertanyaan itu hanya ada dalam pikiran kita saja. Ternyata sahabat pun berpikir begitu. Seorang sahabat bertanya, "Alla nattakila ya Rasulullah, udah kalau begitu kita bersandar saja kepada hal ini, enggak perlu beramal, enggak perlu ibadah dan seterusnya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak. I'mal, beramalah kalian. Fakullun muyassarun ila ma khuliqalah. Semua orang akan dimudahkan kepada takdirnya masing-masing. Kalau dia sudah ditakdirkan sebagai ahli surga, dia akan dimudahkan mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Dan kalau dia ditakdirkan sebagai ahli neraka, dia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan ahli neraka." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan ayat yang terdapat dalam surah Al-Lail ayat 56, kata Nabi sallallahu, kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man aqta wattaqa, maka adapun orang yang suka memberi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan mempercayai terhadap al husna, kepada balasan kebaikan, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami tunjukkan jalan kemudahan baginya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Suatu saat Ibnu Abbas dibonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibonceng pakai unta, bukan pakai motor. Belum ada motor. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Abbas, "Ya ghulam, inni muallimuka kalimatin yanfauka Allahu bihinna. Ihfazillah yahfazuka. Ihfazillah tajiduhu tujahaka. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Nah, ini yang ada kaitannya. Wa'lam anna al-umma law ijtama'u 'ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak wa law ijtama'u 'ala an yadhurruka lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hei gulam, hei ujang," kalau di Sunda ya. Kalau di Jawa, "Hei otong." Otong ya? Di Bali. Hah? Di Bali? Tole. Kalau orang Betawi apa? Tong. Tong. Oh, otong itu Betawi. "Hei nak, hei nak. Saya akan ajarkan kepada kamu beberapa kalimat yang bermanfaat bagimu, yang semoga Allah memberikan manfaat kepadamu dengan kalimat-kalimat ini. Pertama, ihfadillah yahfadzka. Peliharalah Allah, maka Allah akan memeliharamu." Ini syarah penjelasan dari memelihara Allah. Maksudnya adalah memelihara syariat-syariatnya. Dalam ilmu tafsir ini disebut mafhumul iqtidha, memahami apa yang dikandung tanpa harus diucapkan secara jelas. Dalam Al-Quran banyak umpamanya, "Hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir," telah dihalalkan bagi kamu bangkai, darah, daging babi, gitu kan. Dalam ayat lain, "Hurrimat alaikum ummahatukum," telah diharamkan bagi kamu ibu-ibumu, dan seterusnya. Sama. Nah, yang pertama diharamkan bangkai darah, yang kedua diharamkan ibu-ibu, dan seterusnya. Tapi beda maksudnya. Kalau yang pertama diharamkan apanya? Makan. Dimakan. Kalau yang kedua diharamkan ibumu, maksudnya diharamkan apa? Dinikah. Ya, dimakan juga haram, gak boleh. Tapi maksudnya bukan itu. Haram dinikah. Tapi tidak dijelaskan umpamanya, "Hurrimat alaikum nikahu ummahatikum," umpamanya. Tidak. Atau "Hurrimat alaikum aklul maitati," umpamanya. Tidak. Akalnya, makannya, dan nikahnya tidak dijelaskan. Itu mafhumul iqtidha. Banyak yang seperti itu. Peliharalah Allah. Maksudnya pelihara syariat. Laksanakan semua perintahnya. Jauhi semua larangannya. Itu berakibat Allah akan memelihara kamu. Kalau kamu bertanya, kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Dan apabila kamu minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Ini tidak akan saya bahas secara rinci lagi karena enggak ada kaitan dengan takdir. Nah, ini yang berikutnya. Dan ketahuilah, sesungguhnya umat manusia ini, seandainya mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kamu, mereka semua tidak akan bisa memberi manfaat kepada kamu kecuali kalau hal itu telah dicatatkan oleh Allah untuk kamu. Dan kalau umat ini berkumpul untuk memberikan madarat kepada kamu, untuk jahat, untuk mencelakakan, pokoknya hal-hal yang madarat sifatnya, mereka tidak bisa memadaratkan kamu kecuali dengan sesuatu yang memang Allah telah mencatatkan hal itu terjadi atas kamu. Terus di akhir hadis ini, "Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf." telah diangkat kolam. Kolam bahasa Arab, bukan kolam bahasa Indonesia. Bukan danau. Telah diangkat pena. Dan telah kering catatan. Sudah tutup buku. Tidak ada penambahan lagi ketetapan. Ini menunjukkan adanya catatan. Yang dimaksud kolam, nanti kolam ini ditetapkan kalau siapa Syekh Said bin Wahab Al-Qahtani dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah hanya menjelaskan ada empat kolam. Tetapi Syekh bin Baz rahimahullah menyatakan enggak, kolam ini banyak aqlam. Di sini disebutkan rufi'atil aqlam. Telah diangkat aqlam. Aqlam itu jamak dari kolam, jamak dari pena. Dan makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah qalam. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Tsumma qala lahu uktub. Qala, "Fa madza aktub?" Qala, "Uktub kulla ma huwa kainun ila qiyamis sa'ah." Sesungguhnya makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah qalam, pena. Kalau sekarang pulpen namanya. Lalu Allah berfirman kepada si qalam ini, catat olehmu. Si qalam ini menjawab, jangan tanya, apa punya mulut dia? Kenapa kita bisa bicara? Karena punya mulut. Kenapa mulut ini bisa bicara? Karena Allah yang membuat mulut ini bisa bicara. Kalau Allah tidak memberi kemampuan untuk berbicara dengan mulut, tidak akan bicara. Ah, enggak, secara lihat anatomi tubuh, kalau bentuknya ini pasti bisa bicara. Enggak, lihat orang bisu. Orang bisu punya bibir, punya mulut, punya lidah. Kenapa enggak bisa bicara? Ya, Allah yang membuat kita bisa berbicara. Nanti di akhirat kan yang bicara bukan mulut, mulut dikunci, tangan bicara, kaki, paha, semuanya bicara. Gak kepikir sama saya, emang otak ente buta sih. Karena berpikirnya dengan kemampuan kita. Kalau kita yang membuat sesuatu yang tak bermulut bicara, susah. Eh bisa juga ini, bisa tak bermulut bicara ya. Bisa ternyata kaset ya. Kemudian CD, kemudian itu bisa bicara tanpa mulut ternyata, bisa juga. Allah Subhanahu wa taala lebih mampu dari kita. Si qalam menjawab, ya Allah, apa yang harus saya tulis? Kata Allah, tulis semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Menurut sebagian ulama, yang dimaksud makhluk yang pertama kali diciptakan adalah qalam, maksudnya selain arsy. Arsy lebih dahulu. Sebab bisa di akhir hadis itu disebutkan wa kana arsyuhu 'alal ma'. Saat itu arsy Allah di atas air. Berarti sudah ada arsy kan? Nah, seperti itu. Tapi nanti ada ikhtilaf tentang masalah itu. Jadi qalam ini sudah menuliskan semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Setelah itu diangkat qalam ini. Tidak ada lagi tulisan-tulisan yang berupa ketetapan tentang apa yang akan terjadi. Rufi'atil aqlam. Sudah diangkat. Wajufatis suhuf. Dan suhuf. Lembaran-lembaran yang ditulisi oleh si qalam, oleh si pena tadi, sudah kering. Sudah tutup buku, tidak ada penambahan ataupun perubahan apa-apa lagi. Ini seluruhnya menunjukkan bahwa semua yang Allah ketahui yang akan terjadi itu semua sudah dituliskan dalam Lauhul Mahfuz. Sehingga dalam salah satu ayat dinyatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada satupun musibah yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kalian kecuali semuanya itu telah tertulis di dalam kitab sebelum kami menciptakan seluruhnya semuanya. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, takdir-takdir ini sudah dituliskan, sudah ditetapkan dan dituliskan. Ini dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, kataballahu maqadiral khalaiq qabla ayyakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sana. Hadis ini sahih, ada dalam Sahih Muslim. Allah telah menuliskan semua takdir-takdir makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, lalu tadi disebutkan kolam ini banyak, pena ini. Apakah maksudnya kolam yang pertama diciptakan itu jumlahnya banyak, lalu menulis rame-rame biar cepat? Tidak. Bukan itu maksudnya. Beriman kepada poin yang kedua ini, bahwa semua takdir Allah itu sudah dituliskan. Penulisan takdir ini ada 5 macam. Dijelaskan oleh Ibnu Abi Asim di dalam Ma'arijul Qabul halaman 286. Beliau mengatakan wal imanu bikitabatil maqadir yadkhulu fi 5 taqadir. Beriman tentang pencatatan takdir ini mencakup 5 macam takdir. Pertama disebut takdir azali. Dan inilah yang tadi dimaksud. Pertama yang diciptakan itu kolam, lalu kolam ini disuruh menulis semua yang akan terjadi sampai hari kiamat di dalam Lauhul Mahfudz. Itu disebut takdir azal, menuliskan seluruh kejadian yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dalam Sahih Bukhari sebuah hadis yang diterima dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kana Allahu lam yakun syai'un ghairah wa kana 'arsyuhu 'alal ma' wa kataba fi dzikri kull syai'in wa khalaqa as-samawati wal ard. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu Allah sebelum ada sesuatu selain Dia, dan saat itu arsy Allah di atas air. Berarti ada 2 makhluk sebelum Allah menciptakan kolam. Apa? Arsy dan air. Dulu Allah sebelum ada sesuatu selain Dia, dan saat itu arsy Allah di atas air. Allah menciptakan dalam adzikr, menuliskan dalam adzikr segala sesuatu. Wa kataba fi dzikr kull syai. Adzikr maksudnya adalah kitab catatan yang disebut dalam Al-Qur'an sebagai Lauhul Mahfudz. Wa khalaqas samawati wal ard. Setelah itu kemudian beliau dia menciptakan langit dan bumi. Itu yang disebut dengan takdir azali, berupa pencatatan seluruh kejadian yang akan terjadi sampai hari kiamat. Sudah dicatatkan. Termasuk daurah ini. Ini sudah dicatat, ada di Lauhul Mahfudz. Termasuk antum datang duduk di sini dengan posisi begini, saya begini, menerangkan takdir dengan kata-kata begini. Semuanya sudah dicatatkan. Dan ketika saya nunjuk ke sini juga sudah dicatatkan. Saya ngomong begini, seluruhnya sudah dicatatkan. Kedua disebut kitabatul mitsaq, catatan perjanjian, yaitu perjanjian antara setiap makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini terjadi ketika semua makhluk masih berada di dalam tulang sulbi bapak-bapak mereka. Dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-A'raf 172-173. Kata Allah, wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqula yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin Au taqulu innama asyraka aba'una min qabl wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun wa kadhalika nufassilu al-ayati la'allahum yarji'un. Dan ingatlah ketika Rabbmu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian dari anak-anak Adam, min zuhurihim dzurriyyatahum, ketika anak-anak Adam itu berada pada tulang-tulang punggung bapak-bapak mereka. Lalu Allah mempersaksikan membuat mereka bersaksi atas diri-diri mereka. Kata Allah, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rabbmu? Mereka menjawab, bala syahidna, benar, kami bersaksi bahwa engkau Rabb kami. Hal ini kami lakukan agar kalian tidak berkata pada hari kiamat, oh kami lalai dari hal ini. Atau kalian berkata, bapak-bapak kami telah musyrik sebelumnya dan kami hanyalah turunan-turunan mereka. Apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang batil itu? Nah gitu. Dimatikan HP-nya. Demikianlah kami rinci ayat-ayat kami agar mereka kembali. Ini perjanjian dan ini telah dicatatkan. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini diterima dari Abdurrahman bin Qatadah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna Allah azza wa jalla khalaqa Adam, thumma akhadha al-khalqa min dhuhri." وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي فقال قائل يا رسول الله فعل ماذا العمل قال على مواقع القدر. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah menciptakan Adam, kemudian Allah mengambil makhluk-makhluk turunannya dari tulang punggung Adam. Kemudian Allah berfirman, ini mereka ini akan ke surga dan saya tidak peduli. Mereka yang lainnya lagi ke neraka dan saya tidak peduli. Maka bertanyalah seseorang, wahai Rasulullah, kalau memang seseorang sudah ditetapkan ke surga dan ke nerakanya, atas dasar apa amal ini kita lakukan? Ya, kalau surga dan nerakanya sudah ditetapkan, untuk apa kita beramal? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ala mawaqi'il qadar. Amal ini dilakukan berdasarkan ketetapan takdir. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi dan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Al-Ahadits Shahihah. Beliau menyatakan, huwa kama qala, memang hadis ini seperti yang dikatakan oleh dua orang ini, yaitu Adz-Dzahabi dan Al-Hakim, yang menyatakan hadis ini sebagai hadis yang sahih. Inilah yang kedua, yaitu mencatat catatan perjanjian yang pernah dilakukan oleh setiap manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan disebut catatan takdir mitsaq. Yang ketiga, takdir umri. Takdir umur. Dan ini dilakukan sekali seumur hidup setiap manusia. Yang takdir azali juga sekali dulu aja waktu Allah menciptakan kolam. Takdir mitsaq juga sekali ketika kita semua masih ada di dalam tulang sulbi bapak-bapak kita. Dan takdir umri juga ini sekali ketika kita sudah dikeluarkan dari tulang sulbi bapak-bapak kita dan sudah mendekam di rahim ibu. Kata Ibnu Abi Asim, at-taqdirul umri inda takhliqin nutfati fir rahim. Fayuktabu idzaka dhukuratuha wa unuthatuha. Wal ajal wal amal wal syaqawa wal sa'adah wal rizqu. Wa jami'u ma huwa la'iqun fala yuzadu fihi wa la yunqasu minhu. Takdir umur ini ditetapkan ketika penciptaan nutfah di rahim ibu. Bahasa biologinya mungkin zigot. Ya, nutfah itu. Sel telur yang sudah dibuahi oleh sperma dan menetap di dinding rahim seorang ibu. Ketika itu dicatatkan apakah dia laki-laki atau wanita, ikhwan atau akhwat. Ditetapkan juga ajalnya, kapan dia matinya. Ditetapkan juga amalnya. Nanti amal dia bagaimana? Nanti apakah dia ikut daurah di parongpong apa enggak? Sudah dicatatkan itu antum semua ketika di dalam janin ibu. Oh, si fulan ini nanti pada tanggal sekian 9 sampai 11 Agustus ikut daurah di parongpong. Materinya ini, posisinya begini. Ini dicatatkan, amalnya semua dicatatkan. Juga suka dukanya serta rizkinya dan semua hal-hal yang layak baginya, tidak bisa ditambah, dikurang ataupun dirubah. Dijelaskan dalam Sahih Bukhari dan Muslim sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata Abdullah bin Mas'ud, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu fi dhalika 'alaqah mithla dhalik thumma yakunu fi dhalika mudghah mithla dhalik thumma yursalu al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajali wa amali wasyaqiyun am ausa'in fa walladhi la ilaha ghairuhu inna hadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna hadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Kata Abdullah bin Mas'ud, telah menceritakan kepada kami Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau itu as-shadiq dan al-masduq, orang yang jujur dan layak dipercaya, yang selalu dibenarkan semua omongannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari. Kemudian selama 40 hari itu jadilah dia segumpal darah, alaq. Kemudian jadilah dia mudghah, sebuah gumpal daging selama 40 hari juga. Jadi pertama masih menjadi nutfah 40 hari, zigot tadi. Kemudian berubah menjadi segumpal darah 40 hari. Berubah juga setelah 40 hari setelah itu menjadi segumpal daging. 40 kali 3 berapa ya? 120. Bagi 30 berapa? 4 bulan. Pinter. Kemudian setelah 4 bulan diutuslah seorang malaikat. Afwan, bukan seorang. Diutuslah semalaikat. Lalu ditiupkan ruh kepadanya, kepada si janin tadi ketika usia 4 bulan. Lalu dia diperintahkan untuk mencatatkan 4 kalimat. Mencatatkan rizkinya, ajalnya, amalnya dan suka dukanya, bahagia atau deritanya. Sudah dicatatkan. Ini takdir, catatan takdir umri namanya. Maka demi Allah yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan-amalan ahli surga, sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali satu hasta. Sudah dekat sekali ke surga. Kemudian catatan Allah mendahului, lalu dia beramal dengan amalan-amalan ahli neraka, mati dalam keadaan demikian, lalu masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Sejak kecil terus ibadah, taat, mengamalkan sunnah sampai tua. Kemudian sebelum akhir hayatnya belok dia. Perjalanan hidupnya dari taat ke maksiat, dari sunnah ke bid'ah, dari iman ke kufur, dari tauhid ke syirik, mati dalam keadaan demikian, kemudian masuk neraka. Waliyadzubillah. Dan ada pula salah seorang di antara kalian yang beramal dengan amalan-amalan ahli neraka. Sejak kecil dia maksiat terus, bid'ah, syirik, kufur. Sehingga tidak ada yang memisahkan antara, tidak ada jarak memisahkan antara dia dengan neraka kecuali satu hasta. Lalu dia didahului oleh catatan Allah, ketetapan Allah. Lalu dia beramal dengan amalan ahli surga, mati dalam keadaan demikian, kemudian masuk surga. Oleh karena itu, berdasarkan hadis ini, kita tidak boleh memvonis seseorang ahli surga atau ahli neraka, karena kita belum mengetahui akhir kematian dia. Wah, ini pasti di neraka kerak ini nih. Amalnya menyebalkan banget. Belum tentu. Siapa tahu sebelum meninggalnya dia tobat, kemudian jadi ahli ibadah, mati dalam keadaan demikian surga. Dan ada ikhwan sejak kecil hafidz Quran, hafal jutaan hadis. Quran itu sehari sampai 100 kali tamat umpamanya. Saking hebatnya. Kerjanya zikir, ilmunya tinggi dan seterusnya, istrinya 4. Gak bisa kita, ah ini pasti ahli surga ini. Yakin ini ahli surga ini. Kita belum tahu akhir kematian. Nah, boleh kita memfani seseorang sebagai ahli surga atau ahli neraka. Nah, itu catatan yang ketiga, yaitu takdir umur yang mencatatkan 5 hal. Pertama, laki atau perempuan. Kedua, ajal. Ajalnya ini sudah ditetapkan berapa tahun dia usianya hidup. Bisa gak ajal ini nanti ditambah? Bisa. Dengan apa coba? Silaturahmi. Silaturahmi. Man ahabba ayub sata fir rizki. Siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya? Itu pertama. Yang kedua, dan dipanjangkan umurnya, disebutkan dalam hadis, fi asarihi falyasil rahimahu. Maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Siapa ingin rizkinya diluaskan dan umurnya ditambah, silaturahmi. Dalam hadis ada gitu. Hadis ini sahih. Baru aja kemarin kita bahas dalam Riyadhus Shalihin, bagi Ikhwan Bandung itu yang ngaji di sini di Bandung. Itu ada hadis seperti itu tentang keutamaan silaturahmi. Silaturahmi dekat. Poligami silaturahmi. Lalu kenapa hadis ini menyatakan sudah ditetapkan umurnya dan juga rizkinya? Gak bisa ditambah, gak bisa dikurang. Apa makna hadis itu? Ada 3 yang sudah kita jelaskan maknanya. Yang pertama adalah, yang dimaksud dipanjangkan umurnya itu umurnya tetap, tidak tambah. Tapi umur sekian itu dipenuhi barokah, sehingga disebut panjang umur. Manfaat. Ini makna pertama. Mana yang kedua, benar ditambah umurnya, asalnya 40 tahun karena silaturahmi jadi 60 atau 50. Dan ini hanya menyangkut catatan malaikat dalam ilmu para malaikat. Ketika si orang itu masih dalam janin ibu, Ditetapkan kata Allah kalau dia tidak silaturahmi kasih 50 tahun. Kalau dia silaturahmi tambah lagi 10 tahun lagi jadi 60 tahun. Dan malaikat tidak tahu mana yang akan terjadi oleh terhadap orang ini. Tapi Allah sudah tahu. Di Lauhul Mahfudz di takdir azali tadi sudah ditetapkan apakah orang itu akan silaturahmi atau akan atau tidak silaturahmi sudah dicatat di Lauhul Mahfudz. Hanya dalam catatan malaikat masih ihtimalain, masih dua kemungkinan. Mungkin 50, mungkin 60. Kalau silaturahmi 60, kalau enggak 50. Ini diperkuat dengan hadis lain. Hadisnya sahih. Kemarin kita sudah jelaskan tentang Adam alaihi salam. Adam ini minta diperlihatkan tentang bawa wajah para nabi, diperlihatkan. Lalu ditanya, ini siapa? Hadza ibnuka Daud. Ini anakmu Daud. Kam umruhu, kata Adam. Berapa umur Daud? 40 sana, 40 tahun. Wa kam umri? Berapa umur saya, kata Adam? Alfasana, 1000 tahun. Kalau begitu berikan 60 tahun dari usia saya kepada Daud. Maka dicatatlah oleh malaikat. Dikurangi 60 tahun dari jatah usia Nabi Adam diberikan kepada Nabi Daud. Jadi Nabi Daud berapa tahun? 100. Ketika tiba masanya Adam harus sudah habis jatah usianya 9. Jadi Adam berapa tahun tadi? 940 tahun. Karena sudah dikurangi 60 tahun tadi. Pas usia 940 tahun harus mati. Maka datang malaikat akan mencabut nyawa. Kata Adam, enggak, saya masih punya jatah 60 tahun lagi. Kan kamu sudah berikan kepada Daud 60 tahun tuh. Enggak, dia ingkar. Akhirnya dikeluarkan catatan apa? Catatan yang telah disepakati tadi. Kemudian barulah mengakuinya. Ini hadis ini menjadi syahid atau penguat tentang pendapat yang kedua ini bahwa umur walaupun sudah ditetapkan pada Lauhul Mahfudz tapi dalam catatan malaikat mungkin bisa ditambah bisa dikurang sebagaimana jatah usia Nabi Adam alaihissalam dikurangi dari 1000 menjadi 400 menjadi 940 dan Nabi Daud dari 40 menjadi 100. Oleh karena itu yang dimaksud dengan siapa orang yang ingin ditambah rizkinya dan dipanjangkan usianya maka dia harus menyambung silaturahmi. Ini maknanya benar ditambah rizki dan ditambah usia dengan penambahan yang hakiki yang sebenarnya. Ini makna yang kedua. Dan makna yang ketiga, Al-Qadhi Iyad menyatakan yang dimaksud panjang umur itu namanya selalu dikenang dan disebut sekalipun sudah mati. Kan begitu. Seperti para nabi, para sahabat, para ulama sekalipun usianya sudah berlalu ribuan tahun yang lalu tapi sampai sekarang masih dikenang. Walaupun pendapat ini dhaif. Kenapa? Karena yang dikenang dan selalu dikenal namanya bukan hanya orang baik, orang jahat. Coba seperti Fir'aun. Dikenal enggak? Dikenal. Abu Jahal, Abu Lahab, apakah itu menunjukkan panjang umurnya karena dia silaturahmi? Enggak, dia malah memutuskan silaturahmi. Kan gitu. Ini menunjukkan pendapat ini dhaif. Bukan selalu dikenal. Bukan selalu disebut-sebut namanya. Oleh karena itu yang rajih yang kuat ini dua pendapat yang pertama yaitu penuh barokah atau benar-benar maknanya adalah ditambah umurnya. Ini catatan yang ketiga yaitu takdir umur. Catatan takdir yang keempat disebut takdir sanawi atau hauli. Catatan tahunan. Sebentar lagi nih. kita akan sampai kepada catatan tahunan. Sekitar 2,5 bulan. Bukan nisfu Syaban. Dengarkan dulu. Yaitu takdir yang Allah tetapkan untuk setahun kemudian, setiap tahunnya begitu. Dan ini terjadi pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar. Disebut Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, maknanya malam penetapan takdir. Ini salah satu sebab disebutnya Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ad-Dukhan ayat 3 sampai 5. Kata Allah, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundhirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakimin. Amran min indina inna kunna mursalin." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam yang penuh barokah. Sesungguhnya kami adalah pemberi peringatan. Pada malam itu dibedakan semua urusan, ditetapkan semua urusan dengan pasti. Sebagai ketetapan dari kami, sesungguhnya kami adalah yang mengutus. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika menjelaskan ayat ini, beliau katakan, "Wallahi alladzi la ilaha illahu innaha la fi ramadhan wa innaha lil lailatul qadar yufraqu fiha kullu amrin hakim fiha yaqdi Allahu ta'ala kulla ajalin wa amalin wa rizqin ila mithliha." Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, itu terjadi pada bulan Ramadan dan pada malam Lailatul Qadar, dipisahkan maksudnya ditetapkan. Semua urusan pada malam itu Allah menetapkan setiap ajal, setiap amal, setiap rizki dan yang lain-lainnya. Jadi setiap tahun, takdir setiap makhluk itu ditetapkan pada malam itu, dirinci lagi. Ketika kita waktu masih menjadi janin ditetapkan, ketika di Lauhul Mahfuz juga sudah ditetapkan, setiap tahun ditetapkan lagi. Yang ketetapan ini tentu saja sebagai rincian dari apa yang sudah ditetapkan pada takdir azali. Bahkan termasuk haji, tidaknya seseorang pada tahun itu ditetapkan malam itu. Sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, "Yuktabu min ummil kitab fi lailatul qadr ma yakunu fis sanah min mautin wa hayatin wa rizqin wa matarin hatta al-hujjaj yuqalu yahujju fulan wa yahujju fulan." Kata Ibnu Abbas, dicatatkan dari ummul kitab pada malam Lailatul Qadar apa yang akan terjadi setahun itu, berupa kematian ataupun kelahiran, juga berupa rizki setiap orang, berupa turunnya hujan, termasuk para jamaah haji. Si fulan tahun ini haji, si fulan haji, si fulan haji. Malam Lailatul Qadar. Dirinci seperti itu. Oleh karena itu nanti Ramadan awal-awal sebelum Lailatul Qadar, minta kalau mau haji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah haji mah panggilan dari Allah, Allah yang menetapkan. Tidak hanya haji, semuanya juga ditetapkan oleh Allah. Jadi mintalah kepadanya. Jadi setiap tahun ditetapkan takdir-takdir yang akan terjadi setahun yang akan datang. Dan tidak akan mungkinnya menyimpang dari ketetapan Allah itu. Kejadian yang akan terjadi nanti tidak mungkin menyimpang dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah tersebut. Itu yang keempat. Catatan takdir hauli atau sanawi, yaitu catatan takdir setiap tahun. Adapun yang terakhir ataupun yang kelima, disebut at-takdirul yaumi, takdir harian. Ini lebih rinci lagi. wa huwa takdir harian itu, yaitu ketetapan takdir-takdir sampai waktu-waktu ketetapan itu. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 29, yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'nin fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua yang ada di langit dan di bumi meminta kepada Allah. Kulla yawmin huwa fi sya'nin, setiap hari Allah itu sibuk mengatur ini, menetapkan itu, semuanya sibuk setiap hari. Kata Ibnu Abi Asim, famin sya'nihi ta'ala ayaghfiru dhanban wa yufarriju karaban wa yarfa'u qauman wa yadhu akharin wa hadha tafsir alaqahu al-Bukhari mauqufan an Abi Darda radhiyallahu anhu. Di antara kesibukan Allah yang harian, dia mengampuni dosa, melepaskan kesulitan orang-orang yang tertentu, mengangkat derajat suatu kaum dan menghinakan kaum yang lain. Dan tafsir ini ditaklik oleh Imam Al-Bukhari sebagai tafsiran dari Abu Darda secara mauquf, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara mu'allaq dalam kitab sahihnya, tafsiran Abu Darda. Husain bin Fadl juga menyatakan bahwa takdir harian ini menetapkan waktu-waktu kejadian takdir itu. Oleh karena itu, kata Ibnu Abi Asim, wa jumlatul qaul fi dzalik anna taqdiral yaumi huwa ta'wilul maqdur 'alal 'abdi wa infadhuhu fihi fil waqti alladhi sabaqa annahu yanaluhu fihi la yataqaddamu wa la yata'akhkhar. Kama anna fil akhirah ya'ti ta'wilul jazaa' al maw'ud in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kesimpulan dari takdir harian ini adalah takdir harian ini sebagai tafsil, rincian, penjelasan dari takdir yang sudah ditetapkan pada waktu azali. Dan pada waktu takdir umur, akan tetapi lebih rinci dari itu, yang tidak mungkin terlambat kejadiannya ataupun terjadi lebih cepat. Tidak, tidak mungkin seperti itu. Oleh karena itulah, maka pantas apabila setiap hari Allah ini sibuk, ia mengampuni, ia melepaskan kesulitan orang, memuliakan suatu kaum dan menghinakan yang lainnya dan lain-lainnya. Itulah lima macam rincian penulisan takdir. Jadi kita baru sampai kepada penjelasan tingkatan takdir yang kedua. Takdir yang pertama apa? Iman kepada takdir itu iman kepada ilmu Allah, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Wajib itu. Kita miliki keyakinan seperti itu. Kedua, kita juga wajib meyakini Allah menuliskan semua ilmu Allah itu, dan penulisannya ada lima macam seperti dirinci yang barusan. Ikhwah fillah, jatah saya sudah habis waktunya. Insyaallah tingkatan ketiga dan keempat dan penjelasan selanjutnya kita akan teruskan nanti barangkali ba'da maghrib, ba'da isya. Jam 8an insyaallah ba'da isya kita lanjutkan. Untuk sekarang tidak ada tanya jawab. Tanya jawabnya nanti jamak takhir pada session berikutnya. Sekarang kita sudahi dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Saya serahkan lagi kepada pembawa acara.